Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ibu-ibu, ummahat, akhwati, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore Selasa kali ini kembali kita bermajlis. Kita masih membahas pembahasan yang cukup penting, yaitu menjaga lisan. Seorang wanita salihah hendaknya menjaga lisannya. Lisan merupakan anggota tubuh kita yang wajib untuk kita jaga. Karena jika tidak dijaga akan memberikan efek-efek yang sangat negatif, yang itu semua akan berakhir dengan neraka, dengan neraka. Di antara penyakit-penyakit lisan atau dosa-dosa lisan yang wajib untuk kita waspadai adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Seperti seseorang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari penyakit lisan. Bahkan ini merupakan penyakit lisan yang membatalkan la ilaha illallah. Benar-benar yahwi biha fi jahannam. Yahwi biha finnar. Seseorang yang mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran seperti berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, dia akan terjerumus dengan sebabnya ke dalam jahannam dan mengeluarkan dari keislamannya, wal iyadzu billah. Dan juga termasuk afatul lisan adalah semua ucapan yang mengandung kebid'ahan. Semua ucapan yang mengandung kebid'ahan. Ini pun berujung pada dosa yang besar. Pada dosa yang besar. Kemudian yang akan kita bahas dan pembahasan kita cukup lebih panjang adalah tentang ghibah. Al-ghibah min afatil lisan. Ghibah itu termasuk dari penyakit dosa lisan. Mubayyanun ta'rifuha fima rawahu Muslim. yang didefinisikan di dalam riwayat Muslim, ghibah itu adalah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau jelaskan setelah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Di dalam hadis Muslim tersebut, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat radhiyallahu taala anhu menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu, menyebut sesuatu tentang saudaramu pada apa yang dia benci. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu tidak di hadapannya dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Baik berkaitan dengan agamanya atau dengan dunianya. Agamanya ataupun dengan apa? Dunianya. Terkecuali di sana ada maslahat. Terkecuali di sana ada maslahat. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat syar'i. Misalnya, saudara ini terjatuh kepada kebid'ahan yang harus ditahdir, yang harus diperingatkan dari manusia. Yang harus manusia diperingatkan dari kebid'ahannya. Qila, maka ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diterangkan definisi ghibah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pada saudaraku tersebut benar-benar ada pada apa yang aku katakan. Bagaimana kalau perkataanku tentang saudaraku ini benar-benar kenyataan? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ghtabtahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila apa yang kau ucapkan benar-benar nyata dan ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah kepadanya. Engkau telah ghibah kepadanya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan apabila tidak ada pada saudaramu apa yang telah engkau ucapkan tentangnya, maka engkau telah melakukan buhtan. Melakukan buhtan, kedustaan yang keji atas saudaramu tersebut, ya. Sehingga akhwati rahimani wa rahimakunallahu jami'an, ghibah ini termasuk dari perangai yang diharamkan. Tidak sedikit, tidak banyak. Tidak sedikit, tidak banyak. Wanita salihah akan menjauhi ghibah. Daripada dia menggosip, daripada dia menggunakan lisannya untuk ghibah, wanita salihah akan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lisan yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mendidik anak, untuk berkhidmat kepada suami, untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk memberikan ilmu-ilmu kepada saudari-saudarinya, baik ilmu agama, ini yang paling baik, atau ilmu dunia, resep-resep makanan, tata cara mengurus rumah, menata ruangan. Karena yang namanya ghibah haram, tidak sedikit, tidak banyak. Di dalam Sunan Abi Dawud, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau berkata, wahai Rasulullah, hasbuka min safiyyata kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, cukup bagimu Safiyyah seperti ini, seperti itu. Jadi Safiyyah merupakan madu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu dari madu-madu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri lebih dari dua. Karena cemburu mungkin, sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, menghibahi Safiyyah, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, cukup untukmu seorang Safiyyah, dia itu begini, dia itu begitu. Khususnya salah seorang perawi hadis menyebutkan maksud begini dan begitu adalah pendek, kecil. Wahai Rasulullah, cukup bagimu Safiyyah yang berbadan kecil, berbadan pendek. Ini ghibah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengucapkan satu kalimat, seandainya dicampur kalimat tersebut dengan air laut, niscaya kalimat tersebut akan merusak air laut tersebut. Kotornya ucapan ghibah. Cemburu boleh kalau kita memiliki madu. Kita cemburu boleh karena cemburu itu tanda cinta kita kepada suami. Tapi jangan sampai melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus dalam contoh ini, ghibah. Ghibah. Terkhusus dalam kasus ini, ghibah kepada Safiyyah. Wahai Rasulullah, jadi Safiyyah ini kan termasuk istri Nabi yang umurnya muda. Aisyah juga demikian radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga kalau muda sama muda kan lebih ada rasa yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak maksumah, tidak maksum dari dosa. Dan ini bukan untuk mencela Aisyah dan juga tidak untuk mencela Safiyyah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Luput salah biasa. Yang penting kita jangan gengsi, jangan marah yang diterus-teruskan. Kalau marah, misal diingatkan suami marah, tapi kemudian sadar, jangan diteruskan marahnya. Memang kita sebagai orang yang diingatkan, diberi masukan, kadang-kadang ada satu sifat yang tidak baik, marah ketika diingatkan suami. Ya silakan saja marah, tapi jangan diterus-teruskan. Suaminya memberi nasihat, seperti di sini Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang apabila kalimat tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan merusak air laut tersebut. Subhanallah. Allahu Akbar. Benar-benar ucapan ghibah besar sekali kerusakannya. Merusak. Ya. Ukhuwah pun persaudaraan di antara ummahat, di antara akhwat, bisa hancur karena kebiasaan saling ghibah. Apalagi yang dighibahi orang-orang soleh. Na'udzubillah, menghibahi ustadzah-ustadzah. Ustadzah-ustadzah dighibahi. Atau menghibahi asatidzah. Ustadz-ustadz dighibahi. Merusak. Ya, merusak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu." Kalau seandainya ucapanmu dicampur dengan air laut, niscaya akan merusaknya. Lalu bagaimana kalau menghibahi orang banyak dan itu orangnya baik-baik? Wal iyadzu billah. Di dalam As-Sahihain, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza." Fi baladikum hadza, fi syahrikum hadza. Maka sungguh, ini dalil kedua ya ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, terkait haramnya ghibah. Fa inna dima'akum, maka sungguh kata Nabi alaihi salatu wasalam, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, atas kalian itu hukumnya haram. Saya ulangi, fa inna dima'akum, maka sungguh darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, atas kalian haram untuk saling melanggarnya. Darah, harta, kehormatan. Kalau orang disebut dia itu pendek, dia itu kulitnya tidak bagus, dia itu yang semuanya, apabila disebutkan tidak berkenan, maka ini termasuk ghibah khabithah. Dan ini jauh dari sifat wanita salihah. Kemudian dalil ketiga terkait haramnya ghibah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaiki mimbar. Fanada bisautin rafi'. Lalu beliau berteriak, memanggil dengan suara yang tinggi. Ya ma'syara man amana bilisanih. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ya ma'syara man amana bilisanih. Wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya. Walam yudhil imanu ila qalbih. Dalam keadaan keimanan belum masuk ke dalam relung kalbunya. Jadi imannya baru di lisan. Kalbunya belum ada iman. Ini sangat dekat dengan sifat munafikin. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, janganlah kalian mengganggu orang-orang Islam dan janganlah kalian mengumpat. Jadi mukminah tidak akan tega menyakiti saudari-saudarinya. Tidak boleh mengganggunya. Baik dengan lisan langsung atau dengan tulisan. Kadang-kadang orang nyindir lewat WA. Kadang-kadang seseorang itu menyakiti saudaranya lewat WhatsApp. Lu status. Status yang membuat sedih saudaranya. Tapi yang lain jangan baperan. Jangan gampang bawa perasaan. Kayak netan nyong. Itu fulanah memaksudkan diri saya. Jangan seperti itu. Tapi yang nulis status hati-hati. Karena bukan sifat orang beriman. Gemar mengganggu, tega mengganggu muslimin. Mencela mereka, mengumpat mereka, menuduh mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian mencari-cari aurat, kelemahan-kelemahan muslimin, aib-aib muslimin, mukminin. Apalagi sampai dicatat, apalagi sampai disimpan, selalu diemut-emut. Dicari, disimpan. Dicari, disimpan. Ini bukan sifatnya seorang mukminah solihah. Fa innahu man tatabba'a aurata akhih al-muslim tatabba'a Allahu auratah. Maka sungguh siapapun yang mencari-cari aib saudaranya muslim, muslimah, akan Allah subhanahu wa ta'ala cari-cari dan akan Allah bongkar aib-aibnya tersebut. Wa man tatabba Allahu auratah, dan barang siapa yang dikejar aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yafdahu walau fi jawfi rahlih. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkarnya meskipun dia melakukan aib tersebut di dalam rumahnya yang terdalam. Jadi, ghibah bukan perangai wanita mukminah salihah. Sebaliknya, seorang yang mukminah salihah akan menjaga lisan, tidak mengganggu muslimat, tidak menyindir dengan status. Kalau ingin menasehati, enggak usah sindir-sindiran status. Japri saja langsung, minta ketemuan, ya, duduk bersama, nasehati dengan baik. Jangan status WA. Mau menasehati saudarinya, mau menasehati madunya, mau menasehati suaminya pakai WA. Padahal kan rumahnya aja bareng, dekat-dekatan. Tapi yang tahu karena yang membaca adalah teman-teman ummahat banyak. Akhirnya mbleber. Akhirnya apa? Keluar ke sana kemari. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, bijak dalam menggunakan lisan dan jempol, ya, lisan dan jempol. Ya. Bijak. Jangan sampai ucapan kita, status kita, tulisan kita ghibah, bermakna ghibah. Naam. Kemudian hadis keempat, agar kita lebih mantap bahwasanya ghibah harus kita hindari. Di dalam Sahihil Musnad. Demikian pula di dalam Sunan Abi Dawud. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda. Lamma urijabi marartu. Ketika aku diangkat ke langit, aku melewati biqaumin lahum azfarun min nuhas, dengan suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, yang mereka melukai dan mencakar-cakar wajah serta dada-dada mereka. Wajahnya dicakar-cakar oleh kukunya sendiri yang terbuat dari tembaga. Fakultu man ha'ula'i ya Jibril. Maka aku pun berkata, siapakah mereka wahai Jibril? Qala ha'ula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Maka aku berkata, siapakah mereka wahai Jibril, punya kuku dari tembaga, mencakar-cakar wajah dan dada mereka? Mereka itu siapa wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka itu wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang gemar memakan daging-daging manusia dan gemar menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka. Ini menunjukkan kengerian dari balasan mughdab. Balasan untuk mereka ahli ghibah. Tidak menjaga lisan. Menunjukkan bahwa imannya lemah. Seorang wanita muslimah salihah tidak akan mendekati dosa ghibah. Oh, saya ini kemarin-kemarin ghibah. Terus gimana? Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyebutkan ghibah itu haram. Kata beliau, dosa ghibah itu haram dengan kesepakatan para ulama, kesepakatan umat. Dan tidaklah dikecualikan untuk diperbolehkan pada ghibah ini kecuali ghibah yang maslahatnya rajih, maslahatnya kuat. Jadi hukum ghibah aslinya haram, sangat haram. Terkecuali ada keadaan yang mengghibah lebih maslahat. Seperti dalam urusan, kata Ibnu Katsir, jarhi wa ta'dil. Dalam menjarah, mentahdir, da'i-da'i sesat, ahlul bida'i wa dalal. Agar manusia tidak tertipu. Wa ta'dil. Ya, dan dalam kasus peristiwa dalam rangka mengangkat seseorang, memuji seseorang. Atau ghibah itu diperbolehkan ketika memang maslahat dari nasihat terwujud. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ketika diminta izin oleh seseorang yang fajir, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "I'dhanulah bi'sa akhul ashirah." Izinkan dia untuk masuk. Dia adalah seburuk-buruk saudara pada keluarganya. Bisa seburuk-buruk. Ini kan ghibah. Namun karena dia fajir, ada sisi tahdzir yang maslahat. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebut bisa akhul asyirah, menyebut dia ini seseorang yang paling buruk akhlaknya di tengah kaum. Ini. Kemudian yang kedua, sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Ketika pada saat itu Fatimah binti Qais dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Mau memilih Muawiyah radhiyallahu taala anhu atau memilih Abul Jahm. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberi nasihat kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, adapun Muawiyah maka dia adalah orang yang tidak memiliki harta. Aib ya. Su'luk, tidak punya apa-apa. Karena biasanya ada perempuan yang tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Ya ini kembali kepada pilihan seorang wanita itu sendiri. Wa amma Abul Jahmi falayadu asahu an atiqih. Adapun Abul Jahm, maka dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian mengatakan dia gemar memukul perempuan. Ya, yang kedua pendapatnya beliau sering safar. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat. Abu Jahm itu lumayan galak. Kalau Muawiyah tidak memiliki apa-apa. Ini kan semuanya adalah sesuatu yang aib. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha? Karena beliau membutuhkan nasihat. Siapa yang akan dipilih? Muawiyah atau Abul Jahm? Ya. Seorang penyair mengatakan, penyair ini akan menyampaikan ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan karena ada maslahat yang kuat. Adzammu laisa bighibatin fi sittatin mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Celaan bukan termasuk ghibah pada 6 keadaan. Yang pertama mutadzallimin, seseorang yang dizalimi. Kemudian dia lapor, laporannya mesti ghibah. Boleh apa enggak? Sangat boleh. Wa mu'arrifin, dan seseorang yang mengenalkan. Itu loh, seorang yang pincang, al-a'raj. Ini boleh? Boleh, karena untuk mengenalkan. Wa muhadziri, yang ketiga untuk mentahdzir. Untuk mentahdzir, mengingatkan manusia dari keburukan seseorang. Dia menyebut fulan ibn fulan dari dai-dai hizbiyyin ahlul bidah. Ini boleh? Sangat boleh. Karena ada maslahat rajihah, maslahat yang kuat. Ini yang ketiga. Yang keempat wa mudhhiri fisqan, orang yang menampakkan kefasikannya, tidak bersembunyi-sembunyi. Maka kita naam mengucapkan apa adanya tentang dirinya. Wa mustaftin. Kemudian yang kelima, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa. Ya Syekh, wahai Ustaz, saya punya suami begini begitu, saya punya istri begini begitu. Ini kan ghibah, tapi karena meminta fatwa tidak mengapa. Kemudian yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Dan siapa saja yang ingin meminta pertolongan di dalam merubah dan menghilangkan kemungkaran. Dia menceritakan ada kemungkaran ini, kemungkaran itu, ya. Tapi meminta pertolongan ini harus kepada yang kompeten. Jangan sembarangan cerita. Jangan sembarangan apa? Bercerita. Ghibah ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Namun sayang, ghibah di zaman-zaman kita ini sudah menjadi buah bibir wal'iyadzu billah. Bahkan menjadi sesuatu yang manis, enak dirasa untuk sebagian orang. Ketahuilah, seorang yang suka ghibah, dia adalah orang rendahan wal'iyadzu billah. Kalau ada yang bertanya, kalau menyebutkan aib di belakang, berarti ini ghibah. Iya benar. Kalau di depannya ajalah, daripada di belakangnya dibilang ghibah, sama, itu namanya mencela, mengumpat. Ini juga haram. Ini juga apa? Haram. Maka wajib untuk kita benar-benar mengambil pelajaran dari ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam permasalahan ghibah ini untuk kita tinggalkan. Ya. Wanita salihah akan menjaga lisannya dari ghibah. Ghibah ini merupakan khatirah yang sangat membahayakan. Yang sangat apa? Membahayakan. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Bertobat dari ghibah adalah kita memintakan ampun orang yang telah kita ghibahi. Orang yang telah kita ghibahi, kita mintakan ampun kepadanya. Ghafarallahu lah, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lana walahu. Ya Allah, ampunilah saudaraku itu yang telah aku ghibahi. Jadi banyak bertaubat, banyak beristighfar bagi orang-orang yang telah jatuh pada ghibah. Dan tidak perlu untuk memberitahu saudaranya yang dighibahi. Mbak, Bu, kemarin saya ghibah jenengan. Bukan seperti itu cara bertaubat. Ini justru akan menimbulkan kebencian. Akan menimbulkan apa? Kebencian. Jadi cukup untuk seseorang beristighfar dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang dia ghibahi. Kalau dia ghibah di telepon, ya dia naam menyebutkan kebaikan-kebaikan saudara-saudaranya di telepon. Dimanapun tempatnya, maka disitulah penyebutan mahasin kebaikan-kebaikan dari saudara yang telah kita ghibahi. Kemudian kita rajin memintakan ampun, istighfar untuk saudara kita yang kita ghibahi. Itu cara bertaubat. Ya, cara apa? Bertaubat. Barakallahu fikum. Allah juga melarang di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Dan ini ghibah. Ghibah ini mencerminkan bahwa kita sibuk dengan urusan saudara kita. Namun kita melalaikan diri kita sendiri. Seorang yang mengetahui dirinya penuh dengan aib, dia akan malu dan tidak tega menggibahi saudaranya. Barakallahu fikum. Ini Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, mungkin di sore kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih terkait dengan hifdzul lisan, menjaga lisan, khususnya ghibah. Khususnya apa? Ghibah. Mudah-mudahan kita dan ibu-ibu sekalian semuanya, keluarganya dihindarkan dari dosa ghibah dan cepat bertobat dari dosa ghibah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah taklim 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Saya rasa cukup terlebih dahulu untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.